يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bagi rahimani wa rahimakumullah, asal yang berikutnya dari kitab Syarah Al-Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, poin yang ke-11. Anna sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tafsir bil-Qur'an bil-bayyinati wa tafsiri min asma'i wa sifatillahi azza wa jalla. Bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita telah terangkan sebelumnya tentang makna sunnah, maka ia berfungsi menafsirkan Al-Quran, menjelaskan secara rinci dan menerangkan nama-nama dan sifatnya Allah Taala. Ini menunjukkan bahwa kulli mu'min, setiap orang mukmin itu wajib alaihi ayyatamassaka bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tadhyini asma'i wa sifatillah. Hukumnya wajib berpegang teguh dengan sunnah ketika berbicara atau menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, karena ini bagian daripada agama. Nama Allah itu bukan dibuat oleh manusia, demikian pula sifatnya berasal dari pemikiran manusia, tidak. Tapi sesuatu yang baku terdapat dalam nas Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu anna sunnah wal jamaah yatakidu wa yu'minu, ahlu sunnah wal jamaah itu mengimani, memiliki keyakinan. Ma awsallahu wa rasuluhu, ma awsallahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala Allah ta'ala fi hadithin sahihatin fahiyya makbula. Al-Sunnah wa Jamaah mengimani dan meyakini semua hal yang disifatkan oleh Rasulullah terhadap Allah ta'ala, baik dalam masalah sifat maupun nama yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ini wajib diterima. Tentang nama dan sifat bagi Allah yang terdapat dalam hadis yang sahih tidak boleh ditolak. Lianna sunnata fil hukmi sawa'un bil Qur'an. Sunnah itu dalam masalah hukum sama dengan Al-Qur'an dalam masalah menetapkan ilmu. Maka ikhwati rahimani Allah, sama pula dalam masalah menetapkan keyakinan. Keyakinan Al-Sunnah, hadis Nabi itu menjelaskan isi Al-Quran. Karena memang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah Nabi SAW. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan atas kami kewajiban untuk menjaga al-dhikra, yaitu Al-Quran. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran untuk kami secara makna, secara lafaz, dan secara tafsir. Sementara Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijelaskan. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin, tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan penjelasan yang nyata. Penjelasan Nabi, apa yang datang dari sunnah Nabi, itu merupakan tafsir. Keterangan Nabi terhadap apa yang dalam dalam ini merupakan tafsir yang wajib dipegang. Man antara, siapapun yang telah mengingkarinya, maka hukumnya telah kafir. Termasuk dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Taala. Allah berfirman, berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 113, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Dan menurunkan kepadamu Al-Hikmah, yang dimaksudkan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Di ayat yang lainnya surat Al-Baqarah ayat 129, Allah berfirman, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dan Allah mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan juga mengajarkan kepadamu Al-Hikmah. Al-Kitab yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Ditegaskan lagi dalam surah Al-Ahzab 44, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia isi Al-Qur'an Karim. "Ma nuzila ilayhim," sesuatu yang diturunkan kepada mereka, "wa la'allahum yatafakkarun," dan supaya mereka itu mau memikirkannya. Kalimat yang menunjukkan wanzala ilaika dzikra litubayyana linnas, kami turunkan kepada kau Muhammad Al-Qur'an agar kau menjelaskan kepada manusia. Ini menunjukkan apa yang dijelaskan oleh Nabi merupakan sunnah, tafsir daripada Al-Qur'an tadi. Maka kita heran kepada manusia yang mau mengambil Al-Qur'an tetapi menolak sunnah. Bagaimana mereka akan menafsirkan Al-Qur'an? Kalau mereka berkata dengan akal mereka, tentu mereka meragukan dirinya lebih utama daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengatakan bahwa hadis sudah tidak bisa dipercaya, maka kita katakan mereka jauh lebih tidak bisa dipercaya. Sebab Allah telah menjamin penjagaan hari sunnah. Ada pun selainnya, Allah tidak menjaminnya. Bahwa dalam Islam, dalam surah Al-Qur'an ayat 64 Allah menegaskan, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." "Wa ma anzalna," dan tidaklah kami menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, kitab ini yaitu Al-Qur'an, "illa," melainkan "litubayyana," agar engkau memberikan penjelasan, "lahum," kepada mereka manusia, "allah diktarahu fihi," mereka itu, yakni apa-apa yang mereka itu perselisihkan, "wa hudan," dan Quran itu sebagai petunjuk, "wa rahmatan," sebagai rahmat, "liqaumi yu'minun," bagi kaum yang beriman. Tegas sekali ayatnya untuk menjelaskan dan kalimat itu bayyinah lahu, agar engkau menjelaskan kepada mereka. Sementara kita telah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, as-sunnah kullu ma ja'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'li aw taqdiri. Sunnah itu sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa sesuatu yang disetujui atau takdirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi penjelasan tadi kepada Al-Quran, maka tidak boleh ditolak. Di dalam surah Al-Hasr Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah dia, dan apa-apa yang Rasul telah melarangnya, jauhilah dia. Di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad juga mengeluarkan riwayat ini dari jalan sahabat Al-Jabir bin Mahdi Karim radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Al-Kitab dan yang semisal dari Al-Kitab bersamanya. Yang dimaksudkan semisal yang sepertinya itu yaitu As-Sunnah. Diturunkan Al-Quran diberikan pula oleh Allah kepada Nabi As-Sunnah. Maka dengan demikian, semua hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Al-Quran sudah menunjukkannya, Sunnah Nabi sudah menerangkannya. Demikian pula tentang nama-nama Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan awal nafsunya, melainkan dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Imam Ahmad berkata tentang hadis-hadis mengenai sifat-sifat Allah. Kata Imam Ahmad, nu'minu biha, kami beriman dengan hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Wa nusaddiqu biha, dan kami percaya dengannya. Wa la naruddu syai'an minha, dan kami tidak menolak sedikit pun hadis yang berbicara tentang sifat Allah tentangnya. Idza kanat asanidu sihahun, kalau sanad-sanadnya terbukti sahih. Contohnya adalah keyakinan Ahlussunnah tentang uluwullah. Allah itu punya sifat ketinggian, tinggi. Allah itu tinggi, Allah Maha tinggi. Allah berada di tempat yang paling tinggi. Ini sifat. Allah bukan di mana-mana. Bukan seperti keyakinan sebagai orang ketika ditanya Allah itu di mana, dia menjawab ada di mana-mana. Ada lagi yang mengatakan di mana Allah, dia mengatakan lebih dekat dengan ukuran leher, maksudnya di dalam hati mereka, di dalam jasad mereka. Ini juga keliru. Karena tidak ada nas yang mendukung dan dijelaskan oleh Nabi yang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, ia di langit. Ini salah satu sifat Allah. Namanya dari, kalau kita berbicara tentang pelajaran asma Allah sifat, ini namanya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyahnya Allah yang tidak mungkin terpisah dari dirinya. Kalau itu bahwa Allah itu ada di langit, maka benar-benar Allah di langit. Dalilnya apa? Surah Al-Mulk ayat 16 Allah mengatakan antum man fis sama ayyakshiba bikum al-ardha fa idza hiya tamur. Amin teman di sana. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Allah yang mengatakan amin itu merasa aman dengan kalian man fis sama terhadap zat yang ada di langit, yaitu Allah Ta'ala. Berarti Allah ada di langit. Ayyakshiba bikum al-ardha, dialah Allah yang akan menjungkir balikan bumi bersamamu. Fa idza hiya tamur, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu menjadi berguncang. Allah di langit berdasarkan ayat ini. Dalil yang lainnya surah Al-Anfal ayat 50, yaquluna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yaquluna rabbahum, mereka orang beriman selalu merasa takut kepada Allah mereka. Di mana Rabbnya itu? Min fawqihim, Rabb mereka itu ada di atas mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut dengan bumi sesuatu yang manusia berjalan di atasnya, sedangkan disebut dengan langit sesuatu yang berada di atas manusia, itulah langit. Dan Allah berkata yaquluna rabbahum min fawqihim, orang beriman itu selalu merasa takut kepada Rabb mereka. Di mana mereka itu min fawqihim, yang berada di atas mereka, yang di langit. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini dari yang kedua menunjukkan bahwa Allah itu tinggi tempatnya, di langit bukan di bumi. Juga sering dan tadi dibaca oleh Imam dalam surah Al-A'raf mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, segala puji nama sabbih isma, pujilah nama Rabbmu, sebutlah nama Rabbmu, sucikanlah nama Rabbmu. Sabbih isma rabbik, siapa Rabbmu? Al-A'la, dan yang ada di atas sana, yang Maha Tinggi. Sabbih isma rabbik al-A'la, pujilah nama Rabbmu al-A'la, yang Maha Tinggi. Jadi kata Imam Ahmad, al-ulu dan wa maqam, tinggi zatnya dan tempatnya. Disebut a'la berarti di atas. Maka ini harus diluruskan sebagai pelajaran agama yang disampaikan di sekolah-sekolah anak kita. Sampai saat yang anak-anak itu berkata Allah ada di mana-mana, ini keyakinan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kalau Allah ada di mana-mana, sementara Allah berkata dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Allah itu as-samad. Seandainya Allah dikatakan ada di mana-mana, lalu berapa zatnya Allah? Selain itu di dunia ini tempatnya, yang suci, ada yang najis. Kalau manusia berkata Allah ada di mana-mana, Allah ada di tempat-tempat yang najis. Di kamar mandi, di WC, di tempat sampah. Subhanallah yang maha sempur. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan dengan yang seperti ini. Sementara Allah mengatakan, amin teman di sana. Merasa aman dan kalian dengan zat yang ada di langit sana, yaitu Allah Ta'ala. Dalam Surah Al-Fatihah 10 Allah mengatakan, man kana yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan milik Allah lah seluruh kemuliaan yang ada. Ilaihi yastadul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uhu. Allah mengatakan, ilaihi yastadul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus shalih, dan amal shalih itu yarfa'uhu, dinaikkan oleh Allah kepadanya. Disebut yastadu, disebut yarfa'u, itu enggak mungkin ke bawah. Yas'ad pasti ke atas. Kalau amal soleh manusia diangkat ke atas, tidak mungkin mana. Berarti ke langit. Kalau perkataan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala pun ditujukan ke atas, berarti ke langit. Manusia ketika berdoa, ini kita manusia. Kalau seandainya mereka enggak mau dijawab, diberitakan dengan dalil Quran maupun Sunnah, maka kita katakan itu hanya manusia, ikhwati wa imani wa rahimakumullah. Bahwa Allah itu ada di atas langit. Coba kita perhatikan orang yang berdoa kepada Allah, sekalipun kepalanya tertunduk, tapi hatinya tidak ada yang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Pasti ketika dia berdoa memusatkan pikirannya, hatinya itu akan mengarah ke atas langit. Tidak ada juga orang berdoa tanpa tangannya, dia ada di bumi, tidak ada. Berdoa dulu kepada Allah, Allahumma inna sa'aluka, tidak ada. Atau di sampingnya bumi, Allahumma inna sa'aluka, tidak ada. Tapi tangan itu ditengadakan ke arah langit. Allahumma inna sa'aluka al-arfa wa tuqa wal afa wal ghina. Ke langit. Itu di bawah manusia. Anak kecil pun, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau ada seorang anak baru dilahirkan, lalu bisa tumbuh dan dibawa itu rambutan atau di padang pasir, lalu ada manusia pun yang menyentuhnya. Kemudian suatu saat dia tumbuh besar, lalu ditanya kepadanya, di mana Allah? Di sini dia akan mengangkat tangannya dan berkata, di langit. Sama seperti sekarang, anak-anak usia yang baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia tanya, siapa yang menciptakanmu nak? Dia menjawab, Allah. Siapa yang memelihara? Dia menjawab, Allah. Lalu kita tanya, Allah itu di mana? Dia akan menjawab dengan fitrahnya yang lurus itu, Allah di langit. Tapi manusia yang fitrahnya sudah mulai rusak, mulai tersemari, maka dia berkata, di mana Allah? Dia menjawab, di mana? Di dalam hati, lebih dekat dengan kepala leher, dan semisalnya, Wallahu a'lam bishawab. Persis seperti seorang budak wanita ketika dia mau dibebaskan. Budak dalam riwayat Muslim, juga dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Nasir bin Adzari, bahwa ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, ia ingin membebaskan seorang budak. Tapi Nabi menanya, tunggu dulu sampai aku bertanya kepada yang tentang beberapa perkara. Di antaranya dia bertanya, aina Allah, di mana Allah? Qala, budak ini berkata, fis sama, ada di langit. Oh, kata Nabi, man ana, siapakah aku? Qala, wanita itu berkata, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah utusannya Allah. Qala, kata Nabi kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, atiqha, sekarang bebaskan dia. Karena mukmin, sesungguhnya dia benar wanita mukmin. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana dengan aktifnya karena mukmin? Bebaskan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukmin. Membuktikan bahwa iman yang benar terhadap Allah Taala mengimani sifat-sifatnya Allah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Menerima dengan lapang dada tentang berita sifat Allah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersifati berdasarkan dari sini Allah di langit. Ya kita katakan Allah di langit. Bahkan dalam hadis yang disebutkan Allah di sana dan seterusnya ini ada beberapa kandungan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita disyariatkan bertanya kepada manusia, kepada muslim, di mana Allah disyariatkan. Tapi bapak, saya pernah bertanya kepada seseorang, di mana Allah? Maka dia menjawab, oh ini tingkatan tingkat tinggi pak, tingkatan tingkat tinggi pak. Kalau kita berbicara tentang di mana Allah ini tingkatan tingkat tinggi, kita tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab Allah yang sama ma'rifatullah saja. Nah, udah di zaman Nabi sudah. Di zaman kapan pun yang namanya Buddha itu kedudukannya secara yakni zahir lebih rendah daripada orang mereka. Walaupun di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mengakui inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi kalian yang paling takwa kepada Allah taala. Tapi pertanyaan ini ditanya oleh Nabi kepada wanita muda ini. Di mana Allah? Ini masalah agama. Dan disyariatkan dan biasa, tidak mengapa. Ketika kita menyebutkan Allah di langit bukan berarti kita melihat Allah. Tidak, karena memang buat Allah tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, oleh mata kepala manusia. Tetapi kita mengatakan Allah di langit itu hak berdasarkan pemberitaan yang datang dari Allah sendiri. Kalau misalnya bapak telepon seseorang, kemudian bapak berkata, di mana engkau? Dia berkata, saya sedang di rumah. Apa kita berkata, oh, tidak percaya? Kamu di luar ini, kamu di sana ini, kamu di masjid ini. Dan orang itu sendiri yang memberitahukan kalau dia di rumah. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu di langit, karena Allah sendiri bahwa dia di langit, karena Rasulullah dia itu di langit, maka kita akan berkata, oh, enggak, Allah di mana-mana. Itu tidak mungkin dicuali di ruang yang panjang. Yang kedua, jawaban yang syar'i dan benar adalah di atas langit. Maka barang siapa yang memungkiri dua masalah ini, berarti dia memungkiri hadisnya Nabi. Yang Nabi membenarkan ucapan Buddha tadi ketika berkata di langit. Apa sahabat tidak bisa mengucapkan di mana? Nah, bisa. Apa sahabat tidak bisa mengatakan ada di hati? Bisa. Akan tetapi itu bukan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fisana. Contoh yang lainnya, Fadilah Imani waktu bahwasannya Allah itu ada di langit. Kita perhatikan hadis yang membicarakan tentang Israf dan Mi'raj. Tentang Israf dan Mi'raj ini semua orang mengakui. Asy'ariyah pun mengakui. Kelompok Asy'ariyah pun mengakui bahwasannya Nabi itu di Mi'rajkan ke langit. Itu cuma berbeda pendapat mereka ini, apakah jasadnya yang di Mi'rajkan atau karusnya saja. Tapi yang jelas mereka mengakui dinaikkan ke atas langit, bertemu dengan rohnya, apakah dia melihatnya atau tidak, tetapi berjumpa dengan rohnya di atas langit. Itu bukti yang sangat kuat kalau sudah Allah di langit, bukan di mana. Makanya ibadah yang ini oleh Allah di antara ungkapan beliau yang dimulaiin hanya Allah Ta'ala. Beliau berkata di dalam beberapa hadis yang menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arsy-Nya, di antaranya ungkapan yang disebutkan Fakumilku alaihi mantolatobi mantolatobi Jibril baru ke atas sana ad-dunia fastuftiha. Fakumilku alaihi lalu ini dinaikkan ke atasnya mantolatobi Jibril bersama dengan Jibril aku berangkat hatta atas sana dunia sampai di langit dunia fastuftiha kemudian dibukakanlah pintu langit untukku. Kemudian dinaik, melalui yang kedua naik, melalui yang ketiga sampai dengan langit yang ketujuh. Wallahu ta'ala alam bisa menerima kewajiban salat. Semua orang masuk ke cerita ini. Riwayat semua orang tahu. Tapi yang anehnya sebagai kelompok yang disebutkan sufi, mereka berkata bahwa Allah itu di hati. Kalau begitu apa faedahnya syariat yang berupa salat yang disebut dengan salat diambil oleh Nabi yang perintah Allah sampai ke langit? Kalau memang Allah itu di hati manusia, apa faedahnya manusia? Apa faedahnya Rasulullah menjemput syariat Allah di atas langit? Apa faedahnya kalimat yang disebut dengan bahwa hukum itu adalah ikan nol atau biji belah ke atas sana dunia? Lalu aku itu dibawa naik berangkat bersama Jibril ke langit dunia. Apa faedahnya Nabi menyebutkan diangkat naik ke dunia? Demikian pula Isa yang dilakukan. Ada satu cerita yang menjelaskan bahwa Isa itu diangkat. Ini mutawatir bahwa selalu mengatakan, walaupun bisa, amalan bagi ini juga saudara kaum muslimin rahimani wa rahimah, termasuk sifat Allah dan arsy-Nya Allah. Al-Sunnah yang ini, Allah itu punya arsy dan dia merupakan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang cipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy itu lebih besar dari langit dan bumi. Arsy-Nya Allah saja di atas langit. Bagaimana arsy-Nya Allah? Pertanyaan seperti ini keliling yang bertanya. Pertanyaan yang sama maka gak perlu dijawab. Karena ini perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sama seperti manusia bertanya, gimana surganya Allah? Kita katakan surga itu ada buahnya, ada anggurnya, ada air yang mengalir di dalamnya, ada empat mata air berupa khamar, berupa madu, berupa susu dan berupa air yang tidak gaib asin, yang tidak berubah baunya. Kalau ditanya gimana bentuknya, ya kita katakan belum bisa dilihat di dunia. Ya kita tidak mengetahuinya. Karena ini perkara yang baik. Kalau masih bertanya gimana bentuknya arsy Allah atau tata-tata mungkin digambar, maka orang ini sebut dengan mutasyabih. Al-musabihan. Apa? Musabihan. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifatnya Allah itu dengan makhluk. Tidak benar. Nah ketika kita katakan bahwa Allah itu di langit, kita juga merasakan bahwa Allah itu punya arsy. Arsy Allah itu dikatakan dalam surah Al-Mu'minun 116, fata'allahul malikul haqqa. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tidak ada yang boleh diibadai maha kecuali dia. Rabbul arshil karim, ialah Rabb yang menguasai arsh yang mulia. Arsh yang mulia. Islam al-sunnah meyakini Allah itu memiliki arsh. Di dalam Surah Al-Baqarah mengatakan Dzul Arsyil Majid, ya Allah yang memiliki arsy lagi maha mulia. Bila seorang muslim mengalami kesulitan, kita tahu Rasulullah SAW mengajarkan doa. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang bisa diibadahi dengan hak kecuali Allah yang maha agung lagi maha santun. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali dia Allah, Rabbnya arsh yang agung. La ilaha illallah rabbus samawat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali dia Allah, Rabb yang menguasai langit wal ardh dan juga bumi. Wa rabbul arshil karim, dan dia Rabb yang menguasai arsh yang mulia. Kalimat ini jelas, arsy-Nya Allah ada. Arsy tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya. Arsy tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tegas, Allahu fis-sama. Allah itu berada di atas langit. Kemudian beristiwa di arsy-Nya Allah Ta'ala. Baik, contoh yang lainnya dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Rasulullah berkata, "Fa'idha sa'altumullaha fas'aluhul firdausa." Bila engkau meminta kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah surga yang paling tinggi yaitu Firdaus. Fa'inna satul jannah. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling utama. Wa'adal jannah yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu arsy-Nya Zat yang maha pemurah. Berarti arsy Allah itu ada. Sehingga sana yang memiliki tiang. Kata ulama disebutkan di dalam kitab Syarh Aqidah Tsahawiyah, arsy itu singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para malaikat, menyerupai kubah bagi alam semesta. Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk, tapi tidak bisa dibayangkan gimana bentuknya. Inilah yang baik kita. Bukti bahwa arsy itu dipikul oleh malaikat, bahkan dalam riwayat yang sahih ditegaskan, "Udhina li an muhaddisan malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Inna ma baina samati udhuni diizinkan bagiku kata Nabi untuk bercerita tentang sosok malaikat. Di antara malaikat-malaikat Allah, min malaikatillahi min hamalatil arsy. Di antara malaikat-malaikat Allah itu ada malaikat yang ditugasi untuk memikul arsy Allah. Gimana sih malaikat yang bertugas memikul arsy Allah ini? Pertama sebelum kita jelaskan, ini menjelaskan berlagi bahwa Allah punya arsy. Arsy dipikul oleh malaikat. Gimana sifatnya malaikat yang memikul arsy Allah itu? Berkata Nabi SAW, inna baina syahmati udhri ila aatihi. Jarak antara dua telinganya sampai ke baunya, maksudnya telinga itu. Sampai mengatakan malaikat Allah itu telinga seperti ini, tidak. Tapi kita paham namanya malaikat, namanya telinga. Jadi jarak antara telinganya malaikat dengan baunya malaikat, saking besarnya malaikat ini, kata Nabi, masih ratusan begini hatinya amin. Sejauh perjalanan 700 tahun. Jarak antara telinga dan baunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi sangat besar. Apalagi arsnya, apalagi zat yang ada di atasnya. Wallahu'alam bishawab. Dalam hadis yang lainnya di luar berhadis oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdillah yang berkata, mas sama wawah sebuah kursi, perumpamaan langit yang jumlahnya 7 dibandingkan dengan kursinya Allah, itu kursinya ya, lepas. Illa kahrabatin ulqatin di ardin baladin, melainkan cuma seperti sebuah cincin yang jatuh atau dilemparkan ke padang yang luas. Wafat belas jalan kursi kapat ditilkal baladin ala tilkal harapan. Ala tilkal harapan, kata beliau, bahkan perbandingan besarnya arsy Allah dengan kursinya Allah seperti keunggulan padang salah yang luar itu atas cincin tersebut. Masya Allah. Ya, lihatlah ini dibandingkan kursinya Allah seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Demikian pula kursinya Allah dibandingkan dengan arsy Allah itu cuma seperti cincin yang jatuh di padang pasir. Hadis ini juga menunjukkan bahwa arsy itu ada, kursi Allah itu ada, dua-duanya makhluk ciptaan Allah SWT. Adapun tentang kursi, jelas kayak kursi yang membaca wasi'a kursi yuhus samawati wal'ard, luasnya. Wasi'a kursi yuhus samawati wal'ard, luasnya kursi Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah wasi'a kursi yuhus samawati wal'ard, beliau berkata, kursi, kursi itu mau diulukodamai, itu tempat, dia merupakan tempat kakinya Allah, tempat Allah meletakkan kaki. Ini juga perlu diimani, Bapak. Kursinya Allah itu tempat Allah meletakkan kaki, jangan dipikirkan kakinya Allah kayak apa, bentuknya seperti apa. Pertanyaan seperti ini pertanyaan yang bid'ah. Kata gak pernah sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar ucapan ini Allah bertanya kira-kira kakinya Allah kayak apa, gak ada. Maka pertanyaan yang mengatakan kakinya Allah itu bagaimana, ini pertanyaan yang bid'ah. Nabi mengatakan kul lebih dari bolah. Lalu kata beliau, wal arsu la yakduru qadda la yakduru qadrahu illallah ta'ala. Sedangkan arsy Allah tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah ta'ala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan kita Jabul Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Imam At-Tahawi mengomentari tentang masalah ini. Allah tidak membutuhkan arsy, dan Allah juga tidak merasa butuh dengan apa yang di bawahnya. Tapi Allah menguasai segala sesuatu yang ada, yang ada, dan Allah menguasai apa yang ada di atasnya. Yang Allah menguasai sesuatu dan apa yang ada di atas sesuatu tersebut, dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, bukan berarti Allah butuh kepada arsy, Allah butuh kepada kursi untuk meletakkan kaki, tidak. Semua itu makhluk, tapi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita mengimani Allah itu bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman al-Arsy istawa, kata Allah. Dan yang mampu mengurai itu di atas arsy, dia bersemayam. Ya, kita imani. Bagaimana bersemayamnya? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara Allah meletakkan kakinya? Hanya Allah yang tahu. Kalau kita menjawabnya dengan akal kita, dan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau dia berkata, kalau kau mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, berarti kau menyamakan makhluknya. Kita katakan seperti kaidah-kaidah yang sering saya jelaskan. arahnya ke sana. Simulan berkata, Abdurrahman duduk di atas kursi. Kemudian sekarang berkata, Abdullah juga duduk di atas kursi. Apakah setelah kita katakan duduknya Abdurrahman sama dengan duduknya Abdullah? Kan tidak. Itu makhluk dengan makhluk. Apakah bersemayamnya simulan dengan sekarang di atas dipannya sama? Tidak. Itu makhluk dengan makhluk. Maka bagaimana bersemayamnya Allah? Wallahu a'lam. Allah tidak jelaskan. Nabi tidak larangkan. Tapi Nabi menjelaskan Allah bersemayam. Bagaimana ini tidak dijelaskan? Nabi menjelaskan, Allah menjelaskan kursi Allah. Letakkan daripada kakinya Allah. Tapi bagaimana bentuk kaki dan kursi Allah? Tidak ada yang tahu. Inilah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kemudian dia berkata bahwa Allah menciptakan arsy bersemayam di atasnya. Bukan karena Allah butuh dengan arsy. Tapi Allah mempunyai hikmah sendiri dalam hati itu. Yang perlu kita catat, tidak semua hikmah harus diketahui oleh manusia. Kadang ada yang diberikan Allah menghikmahi, kemudian kita tahu. Kadang ada yang disimpan oleh Allah nanti di hari kiamat, kemudian Allah akan tunjukkan kepada manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini, saudara kaum muslimin, rahimani Allah, penjelasan tentang sunnah itu menjadi penjelas atas isi Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah. Dan sifat Allah yang tauhidiyah kita terangkan seperti Nabi menerangkan, kita terangkan seperti Allah dan Rasulnya menerangkan, tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangnya. Tugas ahli sunnah mengimani, mempercayai, dan sekaligus bantahan kepada kelompok yang berkata Allah ada di mana-mana, atau kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bersemayam di atas arsy-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Waktu sudah malam. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.